Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد siapa kunyahnya Ali bin Abi Thalib? Siapa Jai? Abu? Yang keras? Abu siapa Ferus? Ali bin Abi Thalib, Abu siapa? Abu siapa Zah? Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib kunyahnya adalah Abul Hasan. Kalau Usamah bin Zaid siapa kunyahnya? Abu Zaid. Ada juga yang mengatakan Abu Muhammad. Anaknya siapa Usamah bin Zaid ini? Anaknya siapa Jis? Izul, anaknya siapa? Usama ibn Zaid itu anaknya siapa? Covid, anaknya siapa? Usama ibn Zaid. Sini, depan. Zaid ibn Harithah. Siapa nama ibunya? Ummu Aiman. Ahsanta barakallahu fiik. Usama ibn Zaid adalah anaknya Zaid ibn Harithah, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya namanya Ummu Aiman, yang seorang wanita yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal meninggal ibu beliau. Kemudian apa di antara faedah yang kita ambil di pertemuan yang terdahulu? Apa itu? Sebutkan beberapa fawaid yang kita ambil pada pertemuan yang terdahulu. Siapa yang menyebutkan? Nil. Manusia itu akan merasa tenang ketika adanya teman dalam musibah. Jadi manusia akan merasa tenang ketika ia memiliki teman ketika mendapatkan musibah. Ada yang mendapatkan musibah yang sama. Maka ini sedikit bisa meringankan. Ini di mana? Ketika di mana ini? Di dunia. Kalau di akhirat? Di akhirat enggak berlaku. Di akhirat tidak berlaku. Banyaknya teman ini enggak berfungsi apa-apa. Di akhirat banyaknya teman di dalam siksaan ini tidak berfungsi apa-apa. Anak-anak di depan. Depan enggak? Dul, depan dul. sebagaimana penghuni surga itu juga enggak akan pengen dengan nikmat kawannya, penghuni neraka juga enggak akan merasa lebih ringan dari siksaan kawannya. Itu sebagaimana penghuni surga itu enggak pernah pengen dengan nikmat yang didapatkan oleh kawannya, demikian juga penduduk neraka juga enggak pernah merasa lebih ringan dari siksaan kawannya. Penghuni surga merasa paling untung. Penghuni neraka juga dia merasa paling sengsara. Itu bedanya antara surga dengan neraka. Ini dijadikan tambahan faedah yang kemarin. Di surga seseorang akan merasa paling beruntung, sehingga dia enggak akan pengen punya kawannya. Demikian juga penghuni neraka, dia akan merasa paling sengsara, sehingga tidak akan merasa ringan dengan siksaan yang menimpa kawannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala Wada'a Rasulullah qala Aisyah Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib wa Usamah bin Zaidin hina istalbatha al-wahyu. Apa artinya istalbatha? Apa Zim? Dulu turun, istalbatha artinya turun. Apa artinya istalbatha? Soleh, lama enggak turun. Istalbatha itu maknanya adalah tola lubthuhu, lama dia itu menetap, enggak turun. Itu namanya istalbatha. Dari kata-kata labitha, istalbatha berarti tola lubthuhu, lama enggak turun. Jadi dalam kasus ini selama sebulan Aisyah sakit, selama orang-orang juga nimbrung, ini enggak ada wahyu turun. Ya Allah Subhanahu wa taala membiarkan menguji hambanya apa yang mereka lakukan selama waktu itu. Hina stalbathal wahyu yas'aluhuma wa yastasyiruhuma fi firaqi ahlihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ikhwan, kejadian Rasulullah tanya kepada Ali dan kepada Usamah ini bukan setelah Aisyah tahu, tapi sebelum Aisyah tahu. Ini wawo di sini adalah atof kejadian. Jadi bukan berarti setelah Aisyah tahu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Ali, bukan, tapi ini adalah sebelum Aisyah tahu. Jadi di sini kisahnya itu tidak tertib, tidak urut. Ini kisah baru. Jadi semenjak atau semasa sebulan ketika Aisyah sakit itu, dan ketika Aisyah belum tahu kasak kusuk, ini dalam waktu itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memanggil, sudah meminta musyawarah beberapa orang untuk mencerai Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paham? Jadi kejadian ini wada'a Rasulullah ini tidak urut dengan kisah Aisyah nangis setelah tahu bahwasanya Rasulullah itu tahu. Paham? Jadi kejadian Rasulullah minta saran kepada Ali dan kepada Usamah ini adalah sebelum Aisyah tahu, yaitu sejak selama Aisyah sakit itu. Jadi semasa Aisyah sakit itu sudah terjadi banyak hal. Di antaranya adalah Rasulullah sudah tanya beberapa orang mau mencerai Aisyah. Di antaranya juga kejadian akan perang. Hampir perang antara suku Aus dengan Khazraj. Ini juga semasa Aisyah enggak tahu sama sekali. Jadi masalah ini besar ya ikhwan. Kasus tuduhan terhadap Aisyah ini besar, hampir Ansor itu hancur. hampir mereka saling perang gara-gara masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan juga Usamah bin Zaid. Ketika wahyu itu lama tidak turun, tujuannya adalah untuk bertanya kepada keduanya dan meminta musyawarah kepada keduanya fi firaqi ahli, untuk mencerai keluarganya. Di sini enggak disebut nama Aisyah karena Aisyah enggak menyebut dirinya sendiri dalam urusan cerai, enggak mau disebut urusan cerai, maka dipakai kinayah fi firaqi ahli, untuk mencerai keluarganya. Maksudnya ya Aisyah. Qalat fa amma Usamatu fa asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi. Adapun Usamah, maka beliau menjawab, memberikan rundingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lam, dengan apa yang beliau ketahui, min bara'ati ahlihi, dari sucinya, dari terbebasnya keluarga beliau, yaitu Aisyah. Jadi kalau Usamah itu jawabannya bagus. Beliau menjawab sebatas yang beliau tahu, dan bahwasannya keluarga beliau itu adalah keluarga yang baik. Itu jawabannya Usamah. Wabilladzi ya'lamu lahum fi nafsi, dan dengan apa yang beliau ketahui dalam diri beliau sendiri. Jadi dibandingkan dengan diri beliau sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kalau kamu saja enggak melakukan seperti itu, masa Aisyah melakukan. Maka Rasulullah meminta saran kepada dua orang, kepada Usamah dan kepada Ali. Kalau Usamah jawabannya bagus, yaitu sebatas yang beliau tahu, dan juga beliau membebaskan dan mengatakan bahwasanya keluarganya Rasulullah itu adalah yang bagus. Faqala Usamatu, maka Usamah mengatakan ahlak. Ini ada dua riwayat, ada yang riwayat dengan nasab, ada yang dengan rofa. Ini maknanya berbeda. Kalau riwayat yang dengan nasab, maknanya adalah amsik ahlak. Maka Usamah mengatakan, ya Rasulullah, tahan keluargamu, jangan dicerai Rasulullah, kasihan Aisyah. Jangan dicerai wahai Rasulullah. Ini maknanya ahlak. Amsik ahlak. Ait, maknanya adalah jangan dicerai. Kalau pakai riwayat rofa, maknanya itu adalah terserah. Itu keluarga jenengan, itu keluarga sampean Rasulullah, sampean yang lebih tahu. Jadi Rasulullah SAW tanya kepada Usamah, gimana Usamah? Apakah saya ini cerai dengan Aisyah? Kata Usamah, ahluk. Itu yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, pakai rofa, ahluk. Maknanya adalah ya terserah, yang merasakan itu sampean, yang tahu tentang urusan rumah tangga sampean ya sampean sendiri. Wala na'lamu illa khairo, kalau kami, sebatas kami tidaklah mengetahui kecuali kebaikan. Kalau sebatas sependek pengetahuan saya Rasulullah, Aisyah itu baik, tapi kalau jenengan mau cerai silahkan, itu urusan sampean. Ini jawabannya Usamah, paham? Jadi ada dua riwayat, pakai nasab sama pakai rofa, maknanya beda. Kalau pakai nasab, maknanya Usamah menyarankan untuk ditahan, jangan dicerai. Kalau pakai rofa, maknanya Usamah membebaskan, itu adalah hak penuh dari sampean, dari engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawabannya Usamah. Qala wa amma Aliyun, adapun Ali bin Abi Thalib. Anak-anak, jangan rame. Duduk yang bagus. Wa amma Aliyun, adapun Ali bin Abi Thalib, maka beliau menjawab, lihat jawabannya Ali sangar. Faqala ya Rasulullah, maka Ali mengatakan, wahai Rasulullah, lam yudayyikillahu alaik wan nisa'u siwaha kathir wasalil jariyata tasdukka. Wahai Rasulullah, Allah tidak pernah mempersempit dirimu. Mana ada Allah mempersempit dirimu, dan wanita-wanita lain selain Aisyah itu banyak. Cerai saja, ganti wanita lain masih banyak. Ini jawabannya Ali bin Abi Thalib. Sekilas kayaknya jawabannya Ali apa? Terlalu ekstrim ya. Terlalu ekstrim sekilas. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Wasalil jariyata, dan tanyalah kepada budak, budaknya Aisyah, tasduka, dia akan jujur kepadamu. Kalau enggak percaya silahkan tanya itu pembantunya. Silahkan tanya budaknya Aisyah, nanti dia akan bicara sejujurnya. Nah ini ya ikhwan, kisahnya kisah biduk rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang kita baca ini ada empat masalah yang insya Allah akan kita kupas tuntas. Anak-anak jangan ramai, jangan bicara sendiri, di sini duduk sini. Aku paling gak seweneng nih jelas no anak ngobrol itu. Gak iso fokus aku. Pecah pikiranku. Jadi tolong jangan ngobrol. Dalam masalah ini, dalam ucapan ini terdapat 4 poin yang insya Allah akan kita kupas tuntas karena mengandung fawaid yang sangat besar. Poin yang pertama adalah tentang kenapa Rasulullah memilih Ali dan juga Usamah. Poin yang kedua adalah tentang musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan rumah tangga beliau. Ini mengandung pelajaran yang sangat berharga. Poin yang ketiga adalah kandungan pelajaran dalam jawabannya Usamah. Kita akan lihat kadar seberapa kadar fikih, kadar bobot dari masing-masing jawabannya Ali dan Usamah ini, kita lihat bobotnya masing-masing. Ini bukan orang sembarangan. Ini dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal kedua-duanya masih muda ini. Jadi poin yang ketiga adalah pelajaran yang didapat dari ucapannya Usamah. Poin yang keempat adalah pelajaran atau kadar bobot ucapan yang diambil dari ucapannya Ali bin Abi Thalib. Paham 4 masalah ini? Jadi sabar. Ini agak panjang, perjalanannya agak panjang. Karena ini memang pelajaran epik dari kisah hadis efek. Itu judul tema kajian kita tahun ini. Pelajaran epik dari hadis efek. Tahu artinya epik? Epik? Epik kita apa dulu? Waduh, mainmu kurang jauh. Apa itu epik, Jar? Epik itu ya indah, ya bagus. Ya sangat istimewa, itu namanya epik. Epik. Tapi poin yang pertama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Ali dan juga Usamah? Yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan juga beliau tidak hanya bertanya kepada Ali dan juga Usamah. Tapi Rasulullah juga tanya kepada Zaid bin Harithah, bapaknya Usamah. Riwayatnya itu Zaid bin Thabit, tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar yang benar itu Harithah, Zaid bin Harithah, bapaknya Usamah. Rasulullah juga tanya Ummu Aiman, ibunya Usamah. Dan juga akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tanya kepada Zainab bintu Jahash. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanya banyak orang. Wis mumet Rasulullah itu ke sana kemari tanya gimana urusannya Aisyah ini. Siapa aja tadi yang sudah ditanya sama Rasulullah? Ada berapa orang? Sebutkan Dan. Zaid bin Harithah, terus Ummu Aiman, Zainab bin Jahash, dan ya Ali sama Usamah tuh dah. Dan Ali sama Usamah. Jadi ada 5 orang. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada 5 orang. Poin yang kedua, wa fi hadis Ibnu Umar, dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar bahwasanya memang Rasulullah itu kalau musyawarah masalah keluarga itu memang selalu melibatkan 2 orang ini, Ali dan Usamah. Wa kana idza arada an yastashira ahadan fi amri ahlihi lam ya'du aliyan wa Usamah. Rasulullah enggak pernah melampaui, enggak pernah melewati 2 orang ini, Ali dan Usamah. Selalu ditanya kalau urusan keluarga, urusan rumah tangga. Kenapa kok kedua orang ini selalu dilibatkan dalam urusan rumah tangga beliau dalam musyawarah, ketika bermusyawarah? Alasan yang pertama adalah karena Ali dan Usamah ini adalah termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat di situ, orang yang selalu gelibat-gelibat, apa gelibat-gelibat? lalu lalang di rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Usama sama Ali. Karena Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu beliau sejak kecil di bersama beliau, kemudian menjadi menantu beliau. Adapun Usama juga seperti itu, sejak kecil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut sebagai hubbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah. Maka dua orang ini adalah orang yang paling banyak berlalu lalang di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun memiliki tambahan ittila, limazidi ittilahi ala ahwalihi aktsara min ghairihi, karena punya tambahan lebih tahu, punya berita yang lebih. Min ghairihi. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih dua orang ini adalah karena orang masih muda itu memiliki otak yang encer, dan juga mereka nekat. Jangan main-main kalau di depan. Dan juga mereka itu memiliki jur'ah, memiliki kenekatan dalam menjawab. Masih polos, anak muda itu masih polos. Masya Allah, arek-arek ini. Cup, luar. Kok guyon ae? Ambil kudama adikmu. Kok angel kandane, kayak mari dikandani, kayak mari dilempar, kok masih main aja. Diperhatikan. Indahum min safa'i dzihn ma laisa li ghairihi wa li'annahu aktsaru jur'atan 'alal jawab, karena anak muda itu masih nekat, nekat-nekatnya dalam menjawab. Kalau orang tua itu kadang sungkan ditanya-tanya seperti ini, gimana, tak cerai apa enggak? Orang tua itu kadang sungkan mau jawab. Ah, janganlah, kasihan nanti. Itu orang tua seperti itu. Kalau anak muda, mereka itu masih nekat. Kalau mereka tahu apa, ya dijawab. Itulah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dalam urusan seperti itu, tanya kepada Ali dan kepada Usama, karena anak muda itu masih nekat dalam jawab. Mereka tahu apa, ya akan dikabarkan. Kalau tahu ada selingkuh benar, ya dikabarkan. Kalau tahu ada zina benar, dikabarkan. Kalau tahu ada gelagat yang enggak beres, akan dikabarkan. Ini alasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih anak muda dalam urusan-urusan seperti ini. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena orang tua itu, karena biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau musyawarah itu selalu melibatkan Abu Bakar dan Umar. Tapi dalam urusan seperti ini kok beda, yang dilibatkan kok Usamah sama Ali. Karena tadi alasannya, anak muda itu lebih nekat dalam menjawab, masih polos, belum sungkan-sungkan, belum segan. Kalau mereka melihat ada masalah, ya mereka jawab, ono masalah Rasulullah. Kemarin saya lihat gini-gini-gini. Kemarin saya memergoki gini-gini-gini. Nah, gitu kalau anak muda itu. Tapi kalau orang tua kadang disembunyikan. Farubbama akhfa ba'dama yadhharu lahu ri'ayatan lil qa'ili bihi taratan wal mas'ul anhu ukhra. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau orang tua itu kadang disembunyikan, ditanya, gimana ini? Seandainya loh, misalnya Aisyah zina loh. Kalau tanya kepada orang tua, gimana ini Aisyah? Kadang orang tua itu masih menyembunyikan. Jangan itu. Tapi kalau anak muda, blas-blas aja. Ngomong apa adanya aja. Itu. Kalau orang tua kadang masih dilindungi karena segan sama yang bertanya, atau karena ingin melindungi yang ditanyakan. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Alasan berikutnya kenapa ini melibatkan Usama dan Ali, karena ini bukan hanya musyawarah, tapi ini juga lebih kepada menelisik atau memeriksa keadaan. Rasulullah itu tanya kepada Usama dan Ali, itu bukan hanya musyawarah bagaimana ini tak cerai apa enggak, tapi juga tanya keadaan, fahs, memeriksa apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Karena biasanya sesama anak muda itu tahu. Sesama anak muda itu lebih tahu biasanya. Kalau kamu misalnya pengen tahu kebiasaan anak-anak asrama, ya takon konco-konco nih. Jangan tanya kepada orang lain. Kalau mau tanya anak keadaan anak asrama, ya tanya kawan-kawannya. Maka itu caranya dalam menggali info. Cara dalam menggali info adalah dengan orang-orang yang mereka itu sebaya, dan juga mereka itu terkait dalam dunia tersebut. Kalau tanya tentang urusannya anak-anak, tanya kepada orang tua, ya gak mudeng. Wong tua gak ngerti. Tanya misalnya apa yang dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang, ya wong tua ya gak ngerti, wong tua di oma, anak muda keluyuran di warung kopi. Ya jauh dunianya, beda. Atau kalau mau tanya tentang urusan orang tua, tanya ke anak muda, ya gak ngerti. Beda. Beda dunia sudah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya di sini tentang Aisyah. Tanyanya kepada Ali dan kepada Usamah karena mereka sebaya. Biasanya kalau sebaya itu lebih tahu. Lebih tahu. Itulah alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tanya kepada Usamah dan kepada Ali, dan juga beliau juga tanya kepada yang lain sebagaimana terdahulu. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Usamah. Usamah ibn Zaid itu Rasulullah meninggal aja masih umur 20 tahun. Usamah berarti kalau dalam kasus ini beliau sekitar umur 16. Jadi masih sangat muda sekali. Adapun Ali ibn Abi Thalib maka lebih tua sedikit. Ini menunjukkan keutamaan Usamah dan juga Ali ibn Abi Thalib, meskipun mereka adalah anak-anak muda, tapi kadang anak muda itu ada yang lebih dalam sebagian hal lebih pintar daripada orang tua. Karena itulah sebagaimana juga Umar menjadikan Abdullah ibn Abbas sebagai ahlu musyawarah beliau. Jadi Umar ketika menjadi khalifah itu ahli musyawarahnya itu orang-orang tua, tapi di situ ada Ibnu Abbas. Kata orang-orang tua, iki lapo cah cilik dek kene, ngapain anak-anak kecil kok di sini? Kok ikut musyawarah? Maka Umar tunjukkan kemampuan Abdullah Ibnu Abbas. Jadi jangan sepelekan anak muda, kadang anak muda itu mereka diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang tua. Meskipun al-asal dalam musyawarah itu adalah ngajak orang tua karena mereka yang faham umur. Dan ini juga terdapat isyarah menjadikan musyawarah, menjadikan teman curhat itu masing-masing sesuai spesialisnya. Kalau mau curhat masalah dagangan ya kepada pedagang, kalau mau curhat masalah perbengkelan ya kepada tukang bengkel dan yang semisalnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ahlu musyawarah itu masing-masing sesuai pada keahliannya masing-masing. Seperti ini enggak apa-apa. Maka ketika orang lain enggak diajak musyawarah, ya jangan marah. Aku kok enggak diajak musyawarah? Lagi guduk babmu. Misalnya kita musyawarah dalam bangunan pondok. Ya kita musyawarahnya dengan orang-orang yang mereka tahu tentang bangunan, yang terlibat, yang membiayai, kemudian orang-orang yang akan membangun, Pak Tukang, dan yang semisalnya. Kalau kita musyawarah dalam masalah urusan bantahan, masalah rudut, ya enggak ngajak Pak Tukang, ya enggak ngajak orang-orang kecuali yang berilmu. Jadi masing-masing musyawarah itu ada ahlinya. Jadi jangan kemudian, waduh kok aku enggak dijak musyawarah dalam bab ini. Ya enggak apa-apa, karena masing-masing ada babnya. Yang berilmu ketika enggak diajak musyawarah dalam bab bangunan, ya enggak apa-apa, enggak usah tersinggung. Nanti yang biasa pinter bangunan ketika enggak diajak musyawarah dalam urusan ngatur pelajaran, masalah jadwal pelajaran, ya enggak usah tersinggung. Kenapa? Karena masing-masing sudah punya. Qad ja'alallahu likulli syai'in apa? Qadra. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada setiap segala sesuatu itu takarannya masing-masing. Ini ikhwan, pelajaran dari takhsisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Ali dan Usamah. Itu tadi poin yang berapa? Ini. Yang kedua. Poin yang keberapa, Ajar? Yang ke-1. Apa itu poin yang ke-1? Tentang apa? Dalam masalah apa? Musyawarah toh. Musyawarah itu poin kabeh iku. Poin yang ke-1 tadi apa? Poin yang ke-1 yang akan kita kupas tuntas tadi apa? Apa? Zim. Ya, keberadaan Rasulullah mengkhususkan Usamah dan Ali. Itu tadi, itu tok mengandung beberapa pelajaran tadi. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua apa, Jak? Musyawarah ngono itu. Iku mau musyawarah ya, Wan. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua adalah dalam pelajaran musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan rumah tangga. Ini diperhatikan bagi yang sudah berumah tangga, sing gurung rumah tangga ya nyimak aja. Jadi dalam keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dalam urusan rumah tangga beliau sampai ke sana kemari, sampai ke Ali, sampai manggil Usama, manggil Zaid bin Harithah, manggil Ummu Aiman, manggil Zainab. Ini terdapat fawaid. Pelajaran yang pertama dalam musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan rumah tangga beliau adalah fadlul musyawarah, keutamaan musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka musyawarah dalam urusan. Jadi segala sesuatu itu aja kok putusno dhewe, rembukanen, rundingo, berundinglah. Berundinglah, jangan kamu putuskan sendiri. Dan kapan musyawarah itu disyariatkan? Dalam urusan apa musyawarah itu disyariatkan? Musyawarah itu disyariatkan dalam urusan-urusan yang samar. Dalam urusan-urusan yang tidak ada, yang bukan urusan-urusan yang azam, bukan azaim, bukan dalam urusan-urusan yang tegas. Kalau dalam urusan-urusan yang tegas, maka tidak musyawarah, tapi tawakal. Makanya dalam ayat itu, wasyawirhum fil amr, fa'idha azamta fatawakkal alallah. Itu bedanya. Dalam urusan-urusan yang perlu dimusyawarahkan, dalam urusan-urusan yang kamu itu ragu, musyawaron, bermusyawarahlah. Tapi dalam urusan-urusan yang jelas, itu enggak perlu musyawarah. Jadi jangan di orang harus bisa menempatkan. Loh, saman kok enggak rembukan? Rembukan apa? Masalahnya wis jelas kok rembukan maneh. Gitu loh ya ikhwan. Jadi jangan menyalahkan orang ketika dia mengambil sikap yang sudah tepat. Kamu kok enggak rundingan dalam bab ini? Ya rundingan itu kan ada masalahnya. Ada masalah itu yang perlu dirundingkan, ada masalah itu yang enggak perlu dirundingkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyawirhum fil amr, ajalah mereka bermusyawarah. Tapi kalau kamu sudah faida azamta, kalau kamu sudah yakin, kamu sudah bertekad terhadap sesuatu, fatawakkal Allah, tinggal bismillah, tinggal gas, enggak perlu musyawarah. Yaitu dalam urusan-urusan yang jelas, dalam akidah, dalam hal-hal yang sudah jelas, enggak perlu musyawarah. Ini juga terdapat dalam kisah Rasulullah bermusyawarah dengan tentang urusan rumah tangga beliau. Ini adalah terdapat bolehnya seorang musyawarah, seorang fadil kepada mafdul. Jadi enggak harus musyawarah itu kepada orang yang lebih pintar. Di sini Rasulullah meminta musyawarah kepada orang-orang yang lebih rendah. Musyawaratul fadil, yaitu Rasulullah lil mafdul, kepada orang yang lebih di bawah beliau. Makanya enggak mesti ya Ikhwan, sudah saya katakan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala jadikan berpencar, enggak mesti ilmu itu dari orang yang lebih pintar. Makanya jadi orang itu jangan menutup pintu, jangan merasa paling pintar terus dan enggak mau mengambil ilmu dari orang di bawahnya. Selalulah buka wawasan, selalulah buka pikiran untuk menerima ilmu dari orang lain. Maka dalam kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang apa? Beliau adalah rasul. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat masih musyawarah dengan orang-orang yang ada di bawah beliau. Ini menunjukkan kadang ilmu itu datang dari orang yang di bawah kita. Jadi jangan menutup kemungkinan. Jadi orang jangan sombong ketika mendapatkan saran dari orang yang di bawahnya enggak nerima. Itu bukan orang tipe orang yang bisa memanfaatkan ilmu. Orang yang bisa memanfaatkan hidupnya adalah orang yang mau mengambil ilmu walaupun itu dari orang di bawahnya. Pelajaran yang ketiga dari musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan rumah tangga adalah bahwasanya beliau enggak tahu ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Kalau malah patrolan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Rasulullah itu enggak tahu ghaib. Mana Rasulullah tahu Aisyah zina teman apa enggak? Enggak tahu beliau, tanya. Beliau bingung. Beliau enggak bisa memutuskan. Maka orang Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Makanya siapapun yang mengklaim mengetahui gaib, ini adalah dusta, 1000 kali dusta, 1000% dusta. Dukun-dukun yang mengklaim tahu arahnya motor yang dicuri lari kemana, ini dusta. Ini lagi musim pencurian motor, di Sugian pencurian motor, di Tebluru pencurian motor, di mana-mana pencurian motor. Para dukun bilang apa? Kalau kamu tanya ke aku tahu arahnya kemana. Ini gedabrus. Gak ada yang tahu gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang keempat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, beliau juga bashar. Yusibuhu ma yusibul bashar minal gham wal ham wal hazan. Rasulullah juga bisa sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bisa gelisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bisa cemas, bingung tentang urusan keluarga beliau. Karena beliau juga manusia biasa yang punya perasaan. Beliau juga punya darah, punya daging, bisa merasakan apa yang dirasakan orang biasa, dari kesedihan, dari kebahagiaan, dari hal-hal yang mengganggu pikiran seseorang, ini beliau juga rasakan. Dan yang kelima, bahwasannya urusan rumah tangga itu kadang bulat ya Ikhwan, kadang enggak semudah yang kamu duga. Badai dalam urusan rumah tangga itu kalau sudah benar-benar datang, ini kadang Masya Allah, kadang benar-benar rumit. Aja kok sekelas kita, sekelas ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mudah dalam mengambil keputusan. Makanya enggak gampang kita kemudian ngasih saran, "Wah, cerai saja." "Wah, jangan dicerai." Ini enggak gampang ya, Ikhwan. Urusan rumah tangga itu kadang Masya Allah kayak benang kusut. Ruwet, enggak bisa dipilih, enggak bisa diketahui mana benang merahnya, mana hitam, mana putihnya, enggak bisa. Kadang bulat. Mau dicerai kok anaknya banyak, mau di nggak dicerai itu kok urusannya bikin sakit hati. Jadi urusan rumah tangga itu kadang jelimet, nggak semudah yang dibayangkan. Ini kalau sudah terlanjur badai rumah tangga menghantam, ini berat. Bahkan pengakuan sebagian kawan, ujian yang paling berat adalah ujian dalam urusan rumah tangga. Dan benar Rasulullah SAW sampai mengilak, sampai meninggalkan semua istrinya selama sebulan. Rasulullah pengen menyendiri. Karena serba sulit ke istri sini, dimarahi istri sana, sebagaimana dalam surat At-Tahrim. Ruwet pokoknya. Makanya urusan rumah tangga itu kadang kalau sudah terlanjur, kalau sudah benar-benar jelimet, jelimet sekali. Sulit untuk diputuskan, tidak mudah untuk mengambil keputusan. Makanya kadang ujian perang, mengaku perang di Damaskus itu lebih ringan daripada ujian rumah tangga. Kalau sudah kena badai yang satu ini, gak ono kuate wong, sekali berustad pun goyah. Makanya jangan sepelekan masalah yang satu ini, dijaga betul rumah tangganya. Karena kalau rumah tangga itu kalau sudah diterpa badai, perahumu, bahteramu akan goyang kesana kemari. Seorang ustadz saja mampu mengatur ratusan orang, puluhan orang, tapi kadang ngatur rumah tangga itu kadang kesulitan. Karena memang urusannya itu sulit. Jadi tidak mudah untuk mengambil keputusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, beliau tidak segera, tidak serta-merta mengambil keputusan, bahkan rundingan sana sini. Pelajaran berikutnya adalah bahwasannya dalam kisah ini ya Ikhwan, terdapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu dalam urusan rumah tangga, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar-benar waqaf, benar-benar manut apa kata wahyu, waqafan inda hududillah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak memberikan keputusan sakarepe dhewe, enggak seenaknya beliau sendiri, tapi beliau menunggu wahyu, beliau melihat mana yang paling aslah. Ini hendaknya dicamkan bagi orang-orang yang ingin rumah tangganya bahagia, bahwasanya rumah tangga itu tidak dijalankan sesuai hawa nafsu. Rumah tangga itu tidak dijalankan sesuai kemauan istri. Rumah tangga itu tidak dijalankan sesuai kemauan suami. Rumah tangga itu tidak dijalankan sesuai kemauan mertua, tapi rumah tangga itu dijalankan sesuai dengan kemauan syariat. Rumah tangga itu diarungi. Samudra rumah tangga itu diarungi dan juga dijalankan sesuai dengan tuntutan syariat. Bukan dengan sesuai hawa nafsu, bukan dengan sesuai kemauan orang. Ini lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau urusan mau mencerai istrinya saja, beliau musyawarah. Karena memang rumah tangga itu perlu dilihat mana yang paling aslah. Dilihat mana yang paling bermanfaat. Ditimbang semua, seluruh mafsadat. Mau mencerai istri itu gak gampang. Ditimbang semua maslahat mafsadahnya. Kalau dicerai gimana anaknya, gimana nanti urusan kebelakangnya, gimana nafkahnya. Kalau dilanjut itu gimana nanti rasanya. Jadi urusan rumah tangga itu berat. Hendaknya dijalankan sesuai dengan syariat dan dilihat padanya mana yang aslah, yundur fihal aslah. Jadi kudu sakarepe dhewe, rumah tangga itu jangan dijalankan semaunya sendiri. Pengen kawin, pengen nikah, pengen tadut, pengen cerai. Ini bukan rumah tangga yang bagus. Jadi enggak gitu menjalankan rumah tangga itu. Enggak semudah yang dibayangkan. Kemudian bilang cerai saja, tadut saja, nikah saja, enggak gampang ya ikhwan. Rumah tangga itu adalah dipikir mana yang aslah, mana yang paling sesuai dengan maslahat, mana yang sesuai dengan meninggalkan yang paling sedikit mafsadahnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan mana yang paling aslah bagi rumah tangga beliau. Ya kalau urusan boleh ya boleh-boleh saja, laki-laki itu mau mencerai istrinya, mau nambah, mau ditinggal, turji man tasya wa tuwi ilaika man tasya. Mana yang kamu tinggal boleh, mana yang kamu pilih boleh. Urusan boleh ya boleh, laki-laki boleh. Tapi kan enggak gitu laki-laki yang baik itu. Enggak terus nikah, cerai. Atau nambah 1, 2, 3, 4, cerai semua. Nambah 1, nambah 2, cerai 2, tinggal 1. Enggak sembarangan rumah tangga itu. Karena nanti ada anak. Terus ada istri. Istri itu juga kalau dicerai itu perlu diperhatikan. Kadang kalau kita cerai, istri kita bisa hilang. Yang awalnya pakai hijab, jadi enggak pakai hijab. Yang awalnya ngaji, jadi enggak ngaji. Yang awalnya dulu baik, belajar, kemudian setelah dicerai, nanti hilang. Nikah sama orang awam, dibawa laki-laki awam. Ini juga harus dijadikan pertimbangan di dalam berumah tangga. Itu, maka kita bisa belajar dari sikapnya Rasulullah SAW. Beliau kurang apa? Wahyu turun. Beliau adalah Rasul. Tapi dalam urusan rumah tangga beliau masih musyawarah, mencari mana yang paling aslah bagi rumah tangga beliau. Jadi enggak sembarangan. Rasulullah enggak sembarangan dalam menjalankan rumah tangganya kok. Kita mau sembarangan. Jadi jangan semena-mena rumah tangga itu dijalankan. Jangan nuruti istri, jangan nuruti suami, jangan nuruti mertua, jangan nuruti orang. Tapi nurutlah rumah tangga itu hendaknya bareng-bareng dijalankan sesuai dengan syariat. Apa tuntutan syariat? Apa yang diperintahkan oleh Allah? Apa yang kelihatannya bisa membawa rumah tangga itu kepada maslahat dunia akhirat? Itulah yang harus dijalankan berdua antara suami dan istri. Jadi ojo nurut karepe wong. Itu juga yang kita ambil pelajaran ketika di Nganjuk, bahwasanya dalam bermuamalah dengan manusia itu jangan nuruti kemauan kita, jangan nuruti kemauan manusia, tapi nurutlah kemauan syariat. Seperti itu. Hatta dalam urusan rumah tangga, itu bukan hanya dalam urusan dakwah, bukan hanya dalam urusan berpolitik, tapi dalam urusan rumah tangga juga kita harus wakaf, benar-benar berdiri tegak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batasan-batasan Allah, enggak boleh sembarangan. Enggak boleh sembarangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling nurut terhadap wahyu. Beliau adalah orang yang paling nurut terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan orang sembarangan, bukan orang yang sembrono asal-asalan nikah cerai, bukan. Atau nikah seenaknya sendiri. Bukan seperti itu. Beliau tidaklah mengucapkan, beliau juga tidaklah memutuskan kecuali dengan wahyu. Ketika wahyu lama tidak turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyawarah. Nah, itu caranya. Ketika kamu enggak ada wahyu, ketika kamu enggak tahu dalil, ini juga sebagai pelajaran bahwasanya ketika kamu enggak tahu dalil, ketika kamu enggak tahu ilmunya, kamu musyawarah, bertanyalah. Itu poin yang keberapa? Poin yang kedua, yaitu dalam musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan rumah tangga beliau, ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwasanya urusan rumah tangga itu juga hendaknya dilihat mana yang paling aslah. Dipikir matang-matang antara cerai atau lanjut, udahan atau lanjut. Ini hendaknya dipikir matang-matang. Adapun poin yang ketiga, yaitu jawabannya Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, maka jawaban beliau ini termasuk jawaban yang sangat bagus ketika beliau menjawab kepada Rasulullah SAW sesuai yang beliau tahu, yaitu dari ucapan fa'asyaru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lam. Ini terdapat pelajaran bahwasannya seseorang janganlah nekat untuk melakukan atau mengambil keputusan atau mengambil sikap kalau dia enggak punya ilmunya. Sebagaimana Usama. Usama enggak ngerti apa-apa, ngertine Aisyah iku wong apik, ya wis, itu yang diambil. Taunya Aisyah itu adalah orang baik. Enggak pernah lihat Aisyah itu berbuat buruk. Ya itulah yang diketahui. Jadi jangan nekat kamu itu nuduh orang tanpa bukti. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu itu mengatakan, janganlah kamu mengambil apapun keputusan apapun, apa-apa yang tidak kamu miliki ilmunya. Kemudian dari ucapan Usama ahlak, tadi ada berapa riwayat? Berapa riwayat, Jay? Dua. Yang pertama? Berapa riwayat tadi, Izan? Kayak nulis, tulis ditulis temen dong. Kurang ngomongin ini toh. Ditelok, baik tak telok aja coba, tak periksanya. Yang sing, dil apa lidil yang kamu tulis dil? Apa yang kamu tulis itu? Yang mana tadi? Coba yang terakhir mana? Hah? Yang terakhir yang kamu tulis apa coba? Ahsan dah, jangan mengambil keputusan kalau enggak tahu ilmunya. Berarti nulis teman. Nah, itu yang bagus ya, ikhwan. Gua nduwi lu ngomongin ngene to ada aneh. Gambar, enggak nulis. Jadi riwayat ahlak ini ada dua. Yang pertama adalah dengan nasab. Artinya amsik ahlak, tahanlah keluargamu Rasulullah, jangan dicerai. Ini ada edukasi ya, ikhwan. Ini juga mengandung pelajaran. Pelajarannya apa? Kalau riwayatnya pakai nasab, maka pelajarannya sesuatu itu selama bisa dipertahankan maka lebih baik. Keluarga itu selama bisa dipertahankan itu lebih baik. Sebisa mungkin jangan kepada opsi cerai. Kalau memang masih bisa ditahan. Rumah tangga itu bagaimanapun juga sa'ele-ele bojo, seburuk-buruknya rumah tangga, sepahit-pahitnya rumah tangga, kalau masih bisa dipertahankan, insya Allah itu lebih baik dipertahankan. Dinikmati wae. Dinikmati saja. Kalau kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala duwe bojo, masyaallah megelna wong, dinikmati saja. Kalau punya istri yang sangat bagus atau punya suami yang sangat bagus, ya wis, bersyukur. Kalau punya suami atau istri yang enggak baik, bersabar. Mungkin itu ujianmu dan itu adalah lahan dakwahmu. Demikian juga kalau punya istri atau suami yang baik, ya dimanfaatkan, disyukuri. Istri atau suami selama masih bisa dipertahankan, pertahankanlah. Itu nasihatnya Usamah bin Zaid. Ahlak, I am sik ahlak. Itu kalau pakai riwayat nasab. Kalau pakai riwayat rofa, ini juga mengandung pelajaran ya ikhwan. Pelajarannya apa? Ini adalah jawaban yang penuh adab. Kalau pakai riwayat rafa' maknanya adalah tafwid, memasrahkan. Usama ibn Zaid memasrahkan urusan rumah tangga Rasulullah kepada Rasulullah, mau dicerai, mau dilanjut, itu jenengan yang lebih tahu Rasulullah, itu adalah hak penuh sampean, itu adalah hak penuh engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru setelah itu Usama memberikan sarannya. Jadi ini adab ya ikhwan, namanya adab. Sampean dimintai saran orang, gimana istri saya ini, saya cerai apa enggak? Adab sampean itu ojo langsung ngomong pegatai, ojo ngono. Itu gak adab. Tapi adab yang pertama adalah memasrahkan ahluk. Ya enggak tahu kalau saya yang jalani sampean kok takut aku. Ya sampean yang lebih tahu mau dicerai atau enggak. Itu namanya adab. Memasrahkan kehendak penuh kepada kedua mempelai atau orang yang menjalani rumah tangga tersebut. Setelah itu baru, tapi kalau menurut saya, kalau pandang saya, sisi pandang saya, baru diutarakan. Enaknya dicerai saja, atau enaknya pertahankan saja. Itu namanya adab yang bagus. Makanya Usama ini wong juara, hebat. Jawabannya kalau api epol, jawabannya itu hebat. Yang pertama beliau memasrahkan. Ya enggak tahu Rasulullah, mau jenengan cerai, mau engkau cerai, atau mau lanjut, itu sampean yang sepenuhnya tahu. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita, urusan rumah tangga itu ya ikhwan, termasuk salah satu urusan yang paling gak bisa diperintah atau dilarang. Atau dalam artian gak bisa dipaedo. Tahu dipaedo? Tahu paedo? Apa itu paedo? Apa ini paedo nil? Gak wong Jawa Daniel ya, gak ro. Apa itu paedo? Paedo itu apa? Rizki? Wong diamu? Rizki wong di Rizki ini. Masa gak ngerti paedo rek? Sedulur paedo. Paedo itu adalah komen sambil nyalahkan, itu namanya paedo. Maka urusan rumah tangga itu ikhwan, yang paling tahu adalah yang menjalani, yaitu suami dan istri. Maka gak bisa dipaedo, gak bisa dikomeni. Ini adalah hak penuh milik suami dan istri. Jadi kalau ada orang cerai, ini ojo pok salah no. Jangan mudah menyalahkan. Kok pok cerai bojomu, wah aku ingin ngene-ngene. Loh kamu lo gak ikut merasakan. Atau dia itu mau dirujuk, suami istrinya sudah dicerai terus dirujuk lagi. Kok kamu rujuk istrimu kayak gini-gini, istrimu jelek gini-gini. Kamu lo gak merasakan apa yang dirasakan oleh si suami. Maka urusan rumah tangga antara cerai, rujuk, nambah, semua itu adalah orang itu gak orang lain. Cuma bisa memberikan saran, gak bisa ikut campur lebih. Walaupun itu orang tua, walaupun guru, walaupun ustadz, gak bisa ikut campur dalam masalah rumah tangga. Murid juga gak boleh ikut campur rumah tangga, urusan rumah tangga gurunya. Karena mereka gak merasakan. Yang paling tahu itu adalah yang menjalani. Karena urusan rumah tangga itu adalah benar-benar privasi. Yang paling intim bagi seorang suami maupun istri. Maka gak bisa kita itu kemudian menyalahkan orang merujuk istrinya. Atau minta rujukan dengan suaminya. Atau apa namanya mencerai istrinya. Atau nikah cerai. Kita juga gak bisa menyalahkan ya Wan. Makanya dalam kasus-kasus seperti ini, di lingkungan kita, saya memilih diam saja. Gak pernah menyalahkan, gak pernah memberikan jawaban ini atau itu. Saya sekedar memberikan saran. Gitu sama gak akeh sing curhat sampai aku. HP ku hari demi hari ku curhatan masalah iki piye bojoku iki piye tak rujuk apa tak cerai piye ngono ae. Lah kok kabeh kok sambat nang aku nyerai bojone iki piye? Tanya lagi nanti gimana istri saya ini. Jadi saya enggak bisa memberikan saran lebih. Karena urusan ini urusan rumah tangga itu adalah yang merasakan itu kalian berdua. Jadi yo kalian sendiri yang paling tahu mau lanjut mau sudahan. Itu kalian sendiri, karena itu katanya, kata orang-orang apa? Galau itu apa singkatannya? Apa Dan? Apa? Galau itu katanya? Bingung antara lanjut atau udahan. Itu. Ya kalian sendiri yang paling tahu, suami sendiri yang paling tahu tentang istrinya, juga istri yang paling tahu tentang suaminya. Istri adalah orang yang paling tahu tentang suaminya, kelakuan suaminya, gimana hari-harinya. Ya dia sendiri yang bisa merasakan, kalau dia bersabar ya. Kalau ngeluh, sambat tentang suaminya, yo. Kalau dia gak sabar, yo, ndang minta hulu. Kalau dia bersabar, yo, dan bersabar, kita enggak bisa memberikan lebih ya ikhwan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Barirah. Barirah itu adalah seorang budak, punya suami namanya Mughith. Mughith itu nangis-nangis di belakangnya Barirah. Barirah, Barirah, ayo rujukan lagi gitu. Barirah sudah enggak mau. Barirah minta cerai, enggak mau rujuk sama Mughith. Mughith nangis-nangis minta balikan sama Barirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya itu balikan itu lebih bagus. Maka Barirah tanya, "Rasulullah, sampean ini memerintahkan atau gimana? Aku ini kamu perintahkan balikan dengan Mughith atau gimana?" "Kalau sampean perintahkan, saya balikan sebagai taat kepada Rasulullah." Kata Rasulullah apa? "Enggak. Saya cuma memberi syafaat. Saya enggak nyuruh." Kenapa? Rumah tangga itu enggak bisa disuruh. Mau cerai, mau lanjut, itu enggak bisa disuruh ya ikhwan. Ini urusan perasaan, ini urusan rasa. Dalam hati seseorang, enggak bisa diperintahkan. Maka Rasulullah SAW saja enggak punya wewenang untuk menyuruh Barirah kembali dengan Mughith. Karena memang urusan seperti ini enggak bisa dipaksa. Urusan ini enggak bisa dipaksa. Yang paling mentok yang saya tahu itu adalah kenapa kok Zainab bintu Jahash dianjurkan untuk menikah dengan Zaid bin Harithah, padahal Zainab sudah enggak mau awalnya itu. Itu yang belum ana telusuri. Jadi Zainab bintu Jahash itu enggak mau nikah sama Zaid bin Harithah, tapi kemudian disuruh menikah dengan keduanya. Akhirnya benar, cuma bertahan setahun rumah tangganya akhirnya kandas. Tapi di situ ada banyak hikmah. Karena Rasulullah ingin menghancurkan apa? Dugaan strata sosial orang Arab. Karena Zainab itu orang terpandang, Zaid ibnu Harithah itu bekas budak. Gak gelem wong wanita terpandang kok nikah ambek budak. Maka Rasulullah SAW ingin menghancurkan atau ingin menghilangkan perasaan seperti itu sehingga disuruh nikah dengan Zaid ibnu Harithah. Akhirnya ya gak bertahan, cuma setahun. Maka dalam jawabannya Usama ini ahluk, ini adalah terdapat pelajaran bagi kita. Urusan rumah tangga itu ya ikhwan, gak gampang kita ngomeni rumah tangga orang. Jadi jangan sembarangan komen dengan rumah tangganya orang, karena kita gak tahu apa yang dia rasakan. Dialah yang merasakan, dialah yang paling tahu apa yang dia jalani di hari-harinya bersama suami atau dengan istrinya. Kita cuma bisa mensarankan, kita cuma bisa iba, kita cuma bisa kasihan dengan kawan-kawan kita. Kadang cerai, kadang rujuk, kadang cerai lagi, itu kita kasihan. Tapi mereka lah yang berhak penuh untuk itu. Kita enggak punya hak. Karena ini urusan rumah tangga. Adapun poin yang keempat itu masih panjang, yaitu ucapannya, jawabannya Ali bin Abi Thalib. Adapun jawabannya Usama sudah kita ketahui kadar bobotnya, baik dengan riwayat rafa' maupun riwayat nasab. Jawabannya Usama adalah jawaban yang benar-benar berbobot. Saran yang bagus. Adapun sarannya Ali, piye? Bagus. Sekilas gimana? Menurut antum? Halah Rasulullah wong wedok akeh. Ganti saja. Sekilas gimana? Koyoke terlalu ekstrim ya kan? Tapi nanti itu ada alasannya ya ikhwan. Jadi kita enggak boleh su'don kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan jawaban seperti itu juga ada alasannya. Tapi ucapannya Ali ini benar-benar diingat betul oleh Aisyah. Aisyah loro hati ambek omongannya Ali bin Abi Thalib. Nang piye? Gimana enggak? Ketika Rasulullah tanya kepada Ali bin Abi Thalib, gimana Ali? Jari Ali, wong wedok akeh Rasulullah, orang wanita yang lain banyak. Ah, itu di hati Aisyah benar-benar terluka sekali. Makanya kata Pak Nasrul, kata Ustaz Abu Fawaz, jangan menyakiti wanita. Kalau wanita itu pernah kamu sakiti, dia enggak akan melupakan luka tersebut. Aisyah enggak pernah lupa ini ucapannya Ali ini. Gara-gara dikatakan wong wedok liyane akeh Rasulullah, Allah enggak pernah membuat kamu sempit, dunia enggak seluas daun kelor Rasulullah. Ganti saja. Nah, itu. Besok insya Allah akan kita telusuri kandungan jawabannya Ali bin Abi Thalib ini. Apakah betul itu sesuai yang kita duga ataukah tidak? Insya Allah jawabannya besok. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.